السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Risalah Aqidatul Imam Nasirul Hadith wa Sunnah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Namun sebelum kita melanjutkan, ketika tadi saya datang ke masjid dalam kondisi masbuk, melihat ada sekumpulan ikhwan yang tidak mengikuti salatul jamaah, ada yang ngobrol di sebagian tempat di bawah pohon, ada yang duduk-duduk di tangga. Sementara salatul jamaah sedang ditegakkan, saya berpikir bahwa mereka adalah ikhwan yang sudah menjamak salatnya dengan salatul asr, sehingga mereka telah menyelesaikan salat al-asr dan merasa untuk tidak perlu lagi mengerjakan salat jamaah yang ditegakkan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dari hadis Yazid bin al-Aswad radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa tatkala beliau sedang salat salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Khayf, setelah Nabi alaihi salatu wasallam selesai memimpin salat berjamaah, beliau kebiasaan beliau berbalik menghadap ke jamaah dan beliau melihat ada dua orang yang tidak mengikuti salatul jamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam heran melihat mereka berdua dan beliau meminta untuk mereka berdua dipanggil, sehingga keduanya datang seperti orang ketakutan. Ini ada apa ini, dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya kepada keduanya, mengapa engkau tidak salat bersama kami? Keduanya mengatakan, qad sallaina fi rihalina, kami telah mengerjakan salat di rumah kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala taf'ala, jangan kalian melakukan itu. Idza sallaituma thumma ataituma masjid jama'ah fa salliya ma'ahum fa innaha lakum nafilah. Apabila kalian selesai mengerjakan salat kemudian kalian mendatangi masjid yang ditegakkan jama'ah padanya, salatlah bersama mereka. karena itu menjadi nafilah, menjadi sunnah bagi kalian. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun pada akhirnya mengatakan itu adalah sunnah nafilah karena kalian sudah menegakkan kewajiban, pada awal sabda beliau, beliau mengatakan fala taf'ala, jangan kalian melakukan itu. Jangan kalian melakukan itu. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kalau kita berada di sebuah tempat di mana kita akan mendapati waktu sholat pada waktunya, yang afdal mengerjakan sholat pada waktunya. Sebab itu asal hukum dalam menegakkan sholat. Inna sholata kana ala al-mu'minin kitaban mawquta. Sholat itu diwajibkan pada kaum mukminin pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi masing-masing ada waktunya. Asal hukumnya mengerjakan sholat pada waktu yang telah ditetapkan. Dan menjamak itu ketika ada rukhsah, ketika ada keringanan. Tidak mesti setiap safar menjamak sholat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di Mina, beliau mengerjakan sholat pada waktunya meskipun beliau musafir. Sholat duhur 2 rakaat pada waktunya, sholatul asr 2 rakaat pada waktunya, sholatul maghrib 3 rakaat pada waktunya, sholatul isya 2 rakaat pada waktunya. Jadi beliau musafir mengqasar sholat namun mengerjakan sholat pada waktunya karena beliau tidak sedang berpergian, dalam artinya tidak melakukan perpindahan tempat dan tidak ada kesibukan. Beliau menetap di Mina. Berbeda halnya ketika beliau di Arafah dan di Muzdalifah. Di Arafah beliau menjamak sholat setelah mengerjakan sholat zuhur, lalu kemudian dijamak dengan sholat al-asr karena ada kepentingan untuk melakukan wukuf di Arafah. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kerjakan sholat pada waktunya itu lebih afdal. Apalagi dalam kondisi seseorang mendapati waktu asar di masjid dan dia sedang berada di masjid. Sedang berada di masjid. Pemandangan yang kurang bagus. Ya, kalau kita yang mengerti bisa memahami. Tapi orang awam melihat ini ada apa ya? Yang lain sedang mengerjakan sholat berjamaah, ini mereka nongkrong di depan, tidak mengikuti sholat berjamaah. Apa yang mereka lakukan? Sehingga petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah ini lebih afdal. Fala taf'ala, jangan kalian lakukan perbuatan tersebut ketika ada di masjid, meskipun telah mengerjakan sholat wajib, maka sholatlah bersama jamaah. Karena itu akan menjadi sholat sunnah bagi mereka. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembacaan dari kitab Aqidatu Al-Imam Nasirul Hadith wa Sunnah. Wa qala fi kitab Ar-Risalah, dan berkata yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ar-Risalah, haqqun ala talabatil ilmi bulughu ghayati juhdihim fi al-istikthari minhu was-sadri ala kulli 'aridin duna talabihi wa ikhlas an-niyyati lillahi ta'ala fi. Merupakan kewajiban bagi para penuntut ilmu untuk mengerahkan segala kesungguhan dan kemampuannya untuk memperbanyak ilmu. Ilmu itu dituntut dengan kesungguhan, dengan penuh semangat, sebagaimana yang telah kita terangkan dari perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang menjelaskan tentang syarat-syarat mendapatkan ilmu. Harus dengan kesungguhan, tidak dengan bersantaria. Diriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan jasad yang santai. Bisa dapat ilmu banyak, bisa dapat hafalan yang banyak, tapi santai, itu enggak mungkin. Harus dengan kesungguhan, dengan konsentrasi, ya, melelahkan diri untuk mendapatkan ilmu. Wasabri ala kulli arid, dan bersabar atas segala hal-hal yang merupakan rintangan yang dia hadapi, yang dapat menghalangnya dari menuntut ilmu. Wa ikhlas niyati lillahi ta'ala fi, dan menuntut ilmu dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ilmu ini adalah ibadah. Ibadatul qalbi, ibadahnya hati. Dan setiap ibadah disyaratkan ikhlas. Tidak akan diterima satu amalan tanpa ikhlas dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innamal a'malu binniyyati war-raghbati ila Allah ta'ala fil 'aun. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa mendapatkan pertolongan dan bantuan, agar dimudahkan dalam menuntut ilmu, dan memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam menuntut ilmu dan penambahan ilmu merupakan perintah dari Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkan kepada aku ilmu. Memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita dalam penambahan ilmu. Maka ini juga merupakan dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendapatkan perintah dari Allah untuk meminta satu penambahan kecuali penambahan ilmu. Bukan penambahan harta, namun penambahan ilmu. Sebab seorang bertambah ilmunya dan semakin besar pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la yudraku khairun illa bi'aunik. Karena tidak akan mungkin sebuah kebaikan itu dijangkau kecuali dengan pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang tidak akan mungkin meraih kebaikan. Maka kita pada saat hendak mendapatkan sesuatu, jangan lupa bahwa kita tidak akan mampu melakukan apa-apa tanpa pertolongan dari Allah. Manusia ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Maka kita membutuhkan pertolongan dari Yang Maha Kuat. Dan tidak ada yang mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadirun ala kulli syai'. Yang Maha Kuasa, Maha Perkasa atas segala sesuatu. Sehingga dalam setiap aktivitas, jangan lupa untuk menyandarkan diri kita kepada Allah, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah kamu untuk mendapatkan hal-hal yang memberi manfaat kepadamu. Kita dianjurkan semangat. Namun jangan lupa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ta'jaz, dan jangan kamu lemah, jangan kamu bermalas-malasan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa pertolongan dari Allah, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Ini nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini yang pertama, seluruh riwayat menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan anjuran semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Kemudian kata beliau, "Ats-tsaniyatu," mukaddimah yang kedua, "qala Zakaria As-Saji," berkata Zakaria As-Saji, Zakaria bin Yahya As-Saji Al-Basri, Abu Yahya Al-Hafidh, kata beliau, "kana Syafi'i rahimahullah ta'ala ya'muru bin nadari fil fiqhi wa yanha 'anil jidal fil kalam." Bahwa Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memerintahkan untuk melihat permasalahan-permasalahan fikih. Yang dimaksud di sini adalah mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala, memperhatikan agama Allah. Dengan mempelajarinya berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa yanha 'anil jidali fil kalam, dan beliau melarang berdebat dalam ilmu al-kalam. Beliau melarang perdebatan dalam ilmu al-kalam. Yani beliau melarang dari mempelajari ilmu al-kalam lalu menggunakan ilmu al-kalam tersebut dalam perdebatan-perdebatan, berdebat dalam perkara-perkara agama dengan ilmu al-kalam. Sebab ilmu al-kalam ini, ma'asyiral rahimakumullah, ilmu al-jadal, ilmu yang digunakan untuk berdebat, ilmu al-kalam. Mereka ketika menyebutkan definisi tentang ilmu al-kalam adalah satu ilmu yang digunakan untuk menetapkan keyakinan-keyakinan seseorang melalui dalil-dalil akli dengan metode akal, pendalilan secara akal. Ya, ini yang disebut dengan ilmu jadal, berdebat untuk menguatkan dan mengukuhkan keyakinannya dengan cara menggunakan dalil-dalil akli. Ini ilmu al-kalam. Dan muqaddimah atau pembukaan dari ilmu al-kalam itu disebut ilmu mantiq. Ilmu al-mantiq, yaitu ilmu akal-akalan, kosong dari dalil, kosong dari dalil. Kecil itu, sebagian itu lebih kecil daripada seluruhnya. Iya kan? Seluruhnya jelas lebih besar daripada sebagian. Ya, seperti itulah. Siapa yang bilang sebagian lebih besar daripada seluruhnya? Akal-akalan. Nah, apabila seorang menguasai ilmu mantik lalu dia melanjutkan pendalilan dengan dalil-dalil akli, maka dia sampai kepada ilmu kalam. Dan ilmu al-kalam ini, ma'asyiral rahimakumullah, memiliki prinsip-prinsip, memiliki prinsip-prinsip. Di antara prinsip dalam ilmu al-kalam adalah taqdimu al-aqli ala naql, mendahulukan akal daripada dalil dalam menetapkan sesuatu, lebih memprioritaskan akal daripada naql, dalil. Ini diterangkan oleh Al-Fakhr Ar-Razi ketika dia menjelaskan tentang permasalahan apabila terjadi kontradiksi, terjadi pertentangan antara akal dengan naql, dalil. Maka di sini kata Ar-Razi ada empat cara. Yang mana yang kita pilih? Cara yang pertama, kita menggunakan kedua-duanya, yaitu menggunakan, menguatkan dalil akli dan dalil naqli. Dan cara pertamanya tidak mungkin. Nah, ini bertentangan kok. Akal dengan dalil wahyu bertentangan. Untuk menguatkan kedua-duanya tidak mungkin. Ini dalam kondisi ta'aruf, terjadi pertentangan, maka ini tidak bisa. Pindah ke cara yang kedua, yaitu membuang kedua dalil. Dalil naqlinya enggak terpakai, dalil aqlinya juga tidak. Ini juga tidak benar. Ya. Membuang dalil menyebabkan seorang tersesat. Tidak mungkin. Harus ada yang dipakai. Kalau begitu cara yang kedua ini tidak benar. Kita berpindah ke cara yang ketiga, mendahulukan wahyu, nas daripada akal. Lalu dia menerangkan, kalau kita mendahulukan wahyu, dalil, apa yang menyebabkan kita menerima dalil itu? Mengapa kita menerima Al-Quran dan Sunnah? Dengan apa kita menerimanya? Kata dia, dengan akal. Ya, dengan akal, bahwa ini datang dari Allah. Jadi akal yang sedang bekerja. Ini datangnya dari Allah. Allah mengutus Rasul, Rasul menyampaikan, berarti itu wahyu. Allah itu maha benar. Untuk menetapkan itu semua, menetapkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, dengan akal, sehingga kita mengetahui bahwa Rasul itu utusan dari Allah. Untuk menetapkan bahwa Allah itu ada, dengan apa? Dengan akal, kata dia. Sehingga akal itu asal dalam menetapkan dalil wahyu. Bagaimana mungkin kita akan mengamalkan wahyu sementara akal kita buang? Dalil akli kita tidak mengamalkan, yang kita amalkan dalil nakli. Padahal dalil nakli itu hanya farak, cabang. Dalil akli itulah asal. Oleh karena itu cara yang ketiga ini pun tidak benar. Berarti menuju ke cara yang keempat, mendahulukan akal daripada wahyu. Luar biasa syubhatnya. Nah, sehingga segala sesuatu bertentangan antara dalil akli dengan naql, selalu akal yang didahulukan. Oleh karena itu mereka menolak sekian banyak nas-nas dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari hadis, mereka beralasan hadis itu khabar ahad. Khabar ahad yufidu dhann, tidak mencapai keyakinan. Sementara akal itu yakin, qat'i. Lalu ayat bagaimana? Al-Quran bagaimana? Al-Quran dalil qat'i, tapi penunjukannya, maknanya dhanni, sehingga tetap didahulukan akal daripada naql. Ini prinsip mereka dalam beragama. Dan ini diambil dari ilmu kalam. Dan ini merupakan dasar dalam ilmu kalam, dalam menetapkan dalam segala hal. Oleh karena itu mazhab atau aqidah Mu'tazilah, aqidatul Jahmiyah, demikian pula Al-Ash'ariyah, Al-Maturidiyah, itu di atas keyakinan ini. Apabila bertentangan antara akal dengan naql, maka didahulukan akal daripada dalil naql. Dan ini ma'asyiral rahimakumullah adalah kesesatan. Jadi seakan-akan akal itu menggantikan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menggantikan kedudukan Rasulullah. Seakan-akan ketika dia bersyahadat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa aqli Rasulullah. Disebutkan oleh As-Sam'ani rahimahullah ketika beliau menerangkan tentang keyakinan mereka ini, orang-orang yang menggeluti ilmu kalam, kata beliau, qad ja'alu uqulahum du'atan ila Allah wa wada'uha mawdi'a ar-rusul fi ma bainahum. Mereka telah menjadikan akal-akal mereka sebagai da'i-da'i yang berdakwah kepada jalan Allah, dan mereka meletakkan akal mereka menduduki kedudukan para rasul di antara mereka. Walau qala qail, kalau seandainya di antara mereka ada yang mengatakan la ilaha illallah wa aqli rasulullah, lam yakun mustankaran 'inda al-mutakallimin min jihati al-ma'na. Kalau seandainya ada seorang mengatakan la ilaha illallah dan akalku Rasulullah, maka ini bukanlah merupakan perkara mungkar menurut ahlul kalam dari sisi maknanya. Ini disebutkan oleh As-Sam'ani, terangkan dalam Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Dan di sini ma'asyiral rahimakumullah sangat tegas mereka membuang dalil-dalil naqli Al-Qur'an dan Sunnah dengan alasan bertentangan dengan akal. Maka dari sinilah keyakinan mereka, kenapa mereka mengingkari sekian banyak dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingkari takdir, terjatuh dalam pemikiran Al-Qadariyah dan yang lainnya dari akidah-akidah yang menyimpang, karena dibangun di atas prinsip mendahulukan akal daripada naql. Bahkan sebagian mereka menyatakan dengan jelas bahwa memahami Al-Quran dan Sunnah secara zahir termasuk di antara prinsip kekufuran. Jadi kalau memahami Al-Quran dan Sunnah, jangan memahami secara zahir. Lalu difahami secara apa ini? Secara batin. Disebutkan oleh As-Sanusi dalam Syarhul Kubra, ketika dia menyebutkan prinsip-prinsip kekufuran. Prinsip kekufuran itu ada 6. Setelah itu dia menyebutkan, setelah menyebutkan 5 poin, dia mengatakan yang ke-6 prinsip kekufuran, at-tamassuk fi usuli aqaidi bi mujarradi zawahiril kitabi was-sunnah min ghairi ardhiha 'ala al-barahin al-aqliyah wal-qawafi syar'iyyah. Yang ke-6 dari prinsip kekufuran, berpegang dalam prinsip-prinsip keyakinan akidah dengan sekedar beramal dengan yang zahir dari Alkitab dan Sunnah, tanpa menyesuaikannya dengan hujjah-hujjah akal dan hal-hal yang pasti dalam syariah. Jadi apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dari yang zahir, jangan difahami secara zahir, karena memahami secara zahir bisa menyebabkan kekufuran. Kata dia, misalnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman inna Allah yuhibbul muttaqin, Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Cinta berarti Allah mencintai. Allah memiliki sifat mencintai. Kata mereka, oh jangan difahami secara zahir. Kalau difahami secara zahir, berarti menyerupai makhluk. Sebagaimana makhluk mencintai yang lain, Allah juga mencintai. Sama-sama punya sifat mencintai. sifat mahabbah. Berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan ini kekufuran. Ini ma'asyiral rahimakumullah, karena tidak fahamnya mereka dalam menempatkan dalil-dalil sebagaimana para ulama ussalaf memahami. Kembali kepada akal. Kalau mereka kembali kepada pemahaman salaf dalam prinsip-prinsip akidah, mereka tidak akan mengatakan bahwa berdasarkan ayat ini, kalau difahami secara zahir, menyerupakan Allah dengan makhluk. Oleh karena itu ahlus sunnah wal jamaah, mereka memahami dalil dari Al-Quran dan sunnah secara zahir, namun tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini nanti akan kita terangkan insyaAllah ta'ala pada babnya. Walhasil ma'asyir al-fahimakumullah, mereka benar-benar dengan prinsip tersebut berusaha menjauhkan kaum muslimin dari agamanya dan berlandaskan kepada akal semata dalam menetapkan sesuatu. Kemudian prinsip kedua yang termasuk prinsip dalam ilmu kalam adalah tahrif an-nusus, merubah makna yang terdapat dalam nas-nas, yang mereka sebut ta'wil. Namun pada hakikatnya tahrif, merubah makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan ini salah satu prinsip mereka dalam ilmu kalam. Setiap ada ayat atau nas dalam Al-Quran atau dalam hadis yang kalau difahami secara zahir, kalau difahami secara zahirnya mereka, ini menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dirubah dari maknanya. Disebutkan dalam kitab yang masyhur yang sering diajarkan dalam universitas-universitas yang bermanhaj ilmu kalam, Al-Asya'ir Al-Mu'tazilah. Ada buku yang berjudul Jawharatul Tauhid. Itu banyak dijual di Indonesia. Jawharatul Tauhid. Dalam kitab tersebut disebutkan, dia mengatakan wa kullu nafsin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwidhu wa rum tanziha. Setiap dalil, setiap nas yang mengesankan ada penyerupaan Allah dengan makhluk, maka ta'wil, yani maksudnya rubah maknanya, rubah maknanya, atau tafwid, tafwid serahkan pada Allah, tidak perlu mengetahui maknanya. Yang pada hakikatnya ini adalah ta'til, meniadakan atau mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan merubahnya dari makna yang sebenarnya. Misalnya ketika disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tertawa. Allah tertawa. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. Allah Subhanahu wa taala tertawa dari dua orang yang saling bunuh membunuh, kemudian dua-duanya masuk surga. Allah tertawa. Lalu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim berperang melawan orang kafir, muslimnya terbunuh, dia masuk surga. Yang membunuh yang tadinya kafir, Allah Subhanahu wa taala beri hidayah. Lalu dia menjadi seorang muslim, ikut perang dan dia terbunuh pula, dia juga masuk surga. Dua-duanya masuk surga. Allah Subhanahu wa taala tertawa. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan setiap dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan amirruha kama ja'at bila kaif. Pahami sebagaimana datangnya ayat tersebut, sebagaimana datangnya hadis itu, tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tertawa. Kenapa kita menetapkan Allah tertawa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan. Siapa yang lebih berilmu, kita atau Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menetapkan sebagaimana ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tertawa. Tapi bagaimana tertawanya Allah? Kita enggak tahu. Allah Subhanahu wa taala tertawa dengan sifatnya yang layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan tertawanya makhluk. Namun Allah memiliki sifat tertawa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat, Allah mengasihi. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memiliki sifat marah, Allah marah, wa ghadiballahu alaihi. Allah marah, Allah murka. Ini semua kita tetapkan, namun kita menyatakan tidak sama antara sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya yang serba kekurangan, berbeda dengan sifat Allah yang maha sempurna, maha tinggi. Tapi mereka setiap dalil-dalil yang terkesan ada penyerupaan Allah dengan makhluk itu langsung dirubah maknanya, langsung dirubah maknanya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, ila rabbiha nadhirah. Kata ahlul kalam dari al-Jahmiyah, al-Mu'tazilah, al-Sya'irah, enggak mungkin Allah dilihat seperti dilihatnya makhluk. Maka mereka mentakwil, oh itu maksudnya bukan melihat tapi menunggu, menunggu, menunggu pahala dari Allah. Sungguh jauh, sampai keluar dari prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Kata nabara, apabila digandengkan dengan ilah, maka itu tidak memiliki makna kecuali melihat dengan mata kepala. Bil ainil basirah, dengan mata kepala. Ila rabbiha nadhira, melihat. Ini maknanya jelas, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mengingkari. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Allah di atas arsy, istiwa. Apa itu istiwa? Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Irtafa'a wa 'ala. Kata mereka, oh, tinggi, irtifa. Berarti jika demikian Allah menempati sebuah tempat. Jadi akal-akalan, terus jalan akalnya. Akal yang batil tentunya. Oh, ini bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud adalah istaula, menguasai. Menguasai. Allah الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. Kata mereka istawa ay istaula, artinya menguasai. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam tempo 6 hari. Kemudian kalau berdasarkan takwil mereka, menguasai arasy, berarti sebelumnya tidak dikuasai. Jadi seakan-akan ada yang menentang kekuasaan Allah sehingga terjadi peperangan, lalu kemudian Allah berhasil menguasai. Kan begitu. Dan ini ma'asyiral rahimakumullah, makna yang batil. Dan ini tahrif, merubah dari maknanya yang sahih dalam bahasa Arab. Nah, yang semisal ini ma'asyiral rahimakumullah, ini prinsip-prinsip dalam ilmu al-kalam. Oleh karena itu para ulama, Al-Imam Syafi'i, Abu Hanifa, Al-Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya, mereka sepakat untuk memberi peringatan kaum muslimin dari mempelajari ilmu kalam. Wa qala Yunus ibn Abd al-A'la, berkata Yunus bin Abd al-A'la, As-Sadafi Abu Musa al-Misri, sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku mendengarkan Imam Syafi'i mengatakan, la ayyabtali Allahu al-mar'a bi kulli ma nahaa Allahu anhu ma 'ada asy-syirka khairun lahu min an-nadhri fil kalam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi musibah kepada seseorang dengan setiap apa yang Allah larang darinya kecuali kesyirikan, itu masih lebih baik daripada mempelajari ilmu kalam, melihat kepada ilmu kalam. Minan nazari fil kalam, dari melihat mempelajari ilmu kalam. Kata Imam Syafi'i, seorang melakukan sekian perbuatan dosa dari zina, mencuri dan seterusnya, dari perbuatan-perbuatan dosa, selama itu bukan syirik, selama itu bukan kekufuran, itu lebih baik daripada mempelajari ilmu kalam. Fa inni qad ittala'tu min ahli al-kalam 'ala asya' ma dhanantuhu qattu. Karena sungguh aku telah mengetahui di antara ahli kalam hal-hal yang aku tidak menyangka sama sekali bisa terjadi. Karena mempelajari ilmu kalam, masyaallah rahimakumullah, bukan semakin membuat seseorang kokoh di atas agamanya, justru semakin ragu. Sebagaimana yang kita terangkan bahwa ilmu kalam dibangun di atas adillatun aqliyah, dalil-dalil akli. Jadi semata-mata akal. Dia tidak percaya untuk menetapkan sesuatu kecuali berdasarkan akal. Sampai di antara mereka ada yang ragu, Allah itu ada atau tidak? Akhirnya kan terjatuh dalam kekufuran, terjatuh dalam kebingungan, tidak mendapatkan hasil. Seorang belajar ilmu supaya dia bisa tenang dengan agamanya, semakin yakin, semakin kokoh, semakin merasa tentram dengan keyakinannya, dengan Islamnya. Tapi seorang belajar ilmu kalam, semakin dia belajar, semakin bingung dengan agamanya, semakin ragu. Oleh karena itu, cukup bagi kita masyarakat rahimakumullah untuk menjadikan pelajaran tokoh-tokoh yang mereka dahulu mempelajari ilmu kalam, tenggelam dalam ilmu kalam, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyelamatkan mereka, akhirnya bertaubat. Termasuk Al-Fakhrur Razi yang kita sebutkan tadi, salah satu ucapannya, apabila terjadi pertentangan antara akal dan nakal, akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan ilmu kalam dan kembali kepada ahlus sunnah dalam menetapkan dan menafikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bait-bait syair yang masyhur dinisbahkan kepada Ar-Razi, beliau mengatakan, nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'yil alamina dhalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa akhiru dunyana adaw wa wabalu ولم نستفد من عمرنا ولم نستفد ماذا يا اخوان ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا في قيل وقال. Akhir dari kondisi seseorang yang mendahulukan akal dalam keadaan terkekang, bingung. Mayoritas usaha mereka yang mempelajari ilmu kalam adalah kesesatan. Akhir dari keadaan mereka. Sementara ruh-ruh kami itu dalam keadaan bergejolak, bimbang, penuh keraguan. Ya. Menjadi liar, tidak merasakan ketenangan. Ya. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Dan akhir dari dunia kami adalah adzab wa wabal, kebinasaan. Tidak merasakan ketenteraman. Dan kita tidak mendapatkan faedah dari pembahasan kami selama ini. Sepanjang umur yang telah kami sumbangkan untuk belajar ilmu kalam. Siwa an jama'na fi qila wa qal. Selain yang kami kumpulkan adalah qila wa qal. Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari al-qila wa qal. Berkata ini, berkata fulan. Itu saya yang dikumpulkan. Ya. Berkata Aristoteles, berkata Socrates, berkata ini. Dari orang-orang mereka anggap sebagai filsuf, ahli hikmah. Itulah hasil mereka. Dari mempelajari ilmu kalam. Mereka tidak mengenal ulama sunnah dalam ilmu kalam. Antum tidak akan diperkenalkan dengan nama-nama. Berkata Abdullah bin Umar, berkata Abu Hurairah. Berkata Muhammad bin Sirin, Abdullah bin Mubarak. Tidak ada sama sekali. Yang ada perkataan dari para filosof Yunani. Dan orang-orang yang kafir. Ini ma'asyir rafa rahimahullah. Lalu dia mengatakan, لَقَدْ تَأَمَّلْتُ الطُّرُقَ الْكَلَامِيَّةِ وَالْمَنَاهِجَ الْفَلْسَفِيَّةِ فَمَا رَأَيْتُهَا تَشْفِي عَلِيلًا وَلَا تُرْوِي غَلِيلًا wa ra'aitu aqrabat turuq tariqat al-Qur'an. Lalu aku memperhatikan metode ilmu kalam dan manhajnya para filosof, ahli filsafat. Lalu aku mendapati ternyata itu tidak menyembuhkan penyakit dan tidak menyelesaikan permasalahan, tidak memuaskan seorang yang dalam keadaan kehausan. Maksudnya tidak memberi solusi, tidak menjadikan seorang komitmen dengan agamanya. Lalu aku melihat ternyata cara yang paling dekat untuk sampai kepada kebenaran adalah metode Al-Quran. Baca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanu alal arshistawa. Ar-Rahman alal arshistawa. Sudah kita menetapkan apa yang disebutkan oleh Allah. Allah beristiwa di atas arsh. Selesai. Tidak perlu pakai mukaddimah ilmu kalam. Begini dan begitu. Ya, kalau seandainya begini dan seandainya begitu terus. Yang diambil adalah kaidah-kaidah ilmu kalam. Tidak perlu. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu salihu yarfa'u. Kepada Allah naik kalimat-kalimat yang baik, amalan salih sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita tetapkan menunjukkan bahwa Allah di atas. Waqra'u fil nafi, baca dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menafikan. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Sudah selesai. Sangat singkat sekali dalam menetapkan kebenaran. Wala yuhiquna bihi ilma. Mereka tidak akan mampu ya dengan ilmu yang mereka miliki untuk menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu mengetahui ada yang menyerupai Allah? Jawabannya tidak ada. Begitulah Allah Subhanahu wa taala dalam menafikan sesuatu, meniadakan yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala dari siapapun dari makhluknya. Metode yang sangat singkat, yang sangat ringkas, namun jelas. Tidak perlu menggunakan metode ilmu kalam. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, seseorang ketika mempelajari usulul fiqih dari kitab al-imam syafi'i atau kitab-kitab para ulama yang jauh dari pemikiran ilmu kalam, itu ungkapan-ungkapan yang sangat ringan, mudah difahami. Ungkapan-ungkapan yang sangat enak dibaca dan didengarkan. Ya. Namun pada saat ilmu usul disusuki dengan ilmu kalam, yang diketahui yang mencampur antara ilmu usul dengan ilmu kalam adalah Abu Bakar al-Baqillani. Inginnya, maunya dia memudahkan ilmu usul. Namun kenyataannya semakin mempersulit, semakin menyulitkan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama memperingatkan dari ilmu kalam. Asy-Syahrastani yang sebelumnya dia juga mendalami ilmu kalam, akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan dalam bait syairnya, la'amri laqad tuftu al-ma'ahid kullaha wa sayyartu taraf baina tilka al-ma'alim falam ara illa wadhi'an kaff ha'iri 'ala dhaqanin aw qari'an sinna nadimi. Aku sudah mengelilingi seluruh ma'had, namun dia belum sempat mengunjungi ma'had Jember ya, ma'had Salaf. Aku sudah mengelilingi seluruh ma'had ya, namun aku tidak melihat orang-orang yang ada di ma'had itu kecuali orang yang begini. Ya, dia meletakkan telapak tangannya di atas dagunya. Atau orang yang qari'an sinna nadimi, yang sedang mengetuk-ngetuk giginya. Nyesal, aduh. Pusing-pusing. Apa solusinya ini? Itu yang dilihat oleh Syekh Rustani. Tidak ada kebahagiaan pada mereka. Nah, sayangnya dia tidak sempat mengunjungi ma'had-ma'had Ahlus Sunnah. Nah, kalau dia mengunjungi ma'had Ahlus Sunnah, dia mengetahui, oh, tidak seperti itu. Jadi ma'asyarul rahimakumullah, ini kondisi mereka. Abul Ma'ali Al-Juwayni yang juga menggeluti ilmu kalam, sebelum dia meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan, wa ha ana amutu ala aqidati ajaiz Naisabur. Ini aku meninggal di atas akidahnya orang-orang tuanya Naisabur, maksudnya di atas akidah Ahlus Sunnah. Sehingga wajar kalau Imam Syafi'i mengatakan seseorang terjatuh ke dalam semua perbuatan dosa selain syirik dan kekufuran, itu masih lebih baik daripada dia belajar ilmu al-kalam. Sebab ilmu al-kalam tidak akan menjerumuskan seorang kecuali kepada keburukan dan kekufuran. Beliau juga mengatakan, qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, laqad talatu min ahli al-kalam ala syai'. لو رأيت رجلا ارتكب كل ما نهى الله عنه أحب إلي من أن أرى صاحب كلام. Sungguh aku telah menelaah dari ahlu kalam sesuatu yang kalau seandainya ada seseorang yang melakukan semua apa yang Allah larang, itu lebih aku sukai daripada saya melihat sahibu kalam, seorang yang mempelajari ilmu kalam. Qala fa qultu lahu, lalu aku berkata kepadanya, pada Al-Imam Syafi'i, ma tadri ma kana yaqulu sahibana, ya'ni Malikan wal Layth. Tidakkah engkau mengetahui apa yang dikatakan oleh dua sahabat kami, yaitu Imam Malik dan Al-Layth bin Sa'ad. Al-Layth bin Sa'ad seorang alim dari Mesir, sementara Al-Imam Malik dari Madinah. Qala, keduanya mengatakan, law ra'aita sahibal kalam yamshi 'alal ma' la ta'man nahiyatahu. Apabila engkau melihat sahibul kalam, ahlul kalam itu bisa berjalan di atas air, jangan kamu merasa aman darinya. Bisa berjalan di atas air, kata Imam Malik, kata Layth bin Sa'ad. Ada ahlul kalam sampai bisa berjalan di atas air, jangan kamu percaya kepadanya, jangan kamu merasa aman. Kata Imam Syafi'i, laqad qasar, itu masih kurang. Masih kurang. Beliau tambahkan, walakin law ra'aitahu yamshi fil hawa baina as-sama'i wal ard la ta fala ta'man nahiyata. Akan tetapi kalau engkau melihat dia bisa berjalan di atas udara, enggak perlu pakai sajadah. Dia bisa berjalan di atas udara, antara langit dan bumi, jangan kamu merasa aman darinya. Jangan kamu percaya. Kalau seandainya demikian. Lihat misalnya, ada Ibnu Sina terbang di atas udara. Meskipun seorang dilihat kebenaran manhajnya, kebenaran agamanya, tidak dilihat dari keajaiban-keajaiban. Karena boleh jadi itu sihir. Itu bukan karamah. Orang-orang awam yang tidak mengerti itu seringkali tahajud dengan hal-hal yang seperti ini. Lalu menjadikan itu sebagai tolak ukur kebenaran apa yang dia bawa. Dan ini tidak benar. Ada karamah, ada sihir, perdukunan, ya, ta'awun di antara para syaitan, jin dan manusia. Sehingga keajaiban, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia terjadi pada seseorang, tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran apa yang dia bawa. Sampai dilihat, ya, sikapnya dia, sikap berpegang teguhnya dia kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di atas bid'ah, di atas berbagai macam keyakinan batil, meskipun bisa berjalan di atas udara sambil jungkir balik, meskipun dia bisa terbang pakai pesawat, meskipun bisa berjalan di atas air, tidak bisa dilihat dari hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Lihat apakah dia rajin sholat jamaah, ucapan-ucapannya apakah sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ternyata si fulan masuk ke dalam api, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan, keluar dari api dalam keadaan tidak terbakar, lalu kemudian dia berjalan di atas aqidah Ahlus Sunnah, Masya Allah, itu karamah. Itu karamah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, keyakinan beliau bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong agamanya. Beliau menantang salah satu tarekat yang ada di zamannya. Tarekat ini selalu mengandalkan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Katanya tidak bisa dibakar dengan api, kebal. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menantangnya. Saya menantang aku dan kamu dengan syarat jangan pakai olesan ini, olesan itu dan seterusnya. Kita berdua masuk ke dalam api. Yakinnya Syekhul Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan pertolongan. Nah. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, seringkali asyayatin dari kalangan jin dan manusia menipu kaum muslimin, menipu manusia dengan hal-hal tersebut. Namun sekali lagi itu bukan mi'yar untuk mengenal kebenaran. Semuanya harus dikembalikan dalam sikap seseorang terhadap agamanya, apakah dia berjalan di atas sunnah atau tidak. Waqala Ibn Abi Al-Hakam, berkata Ibn Abi Al-Hakam, sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku mendengarkan Imam Syafi'i mengatakan, law 'aliman nasu ma fil kalam la farru minhu kama yafirruna min al-asad. Kalau seandainya manusia itu mengetahui apa yang terdapat dalam ilmu kalam, niscaya mereka pasti akan berlari meninggalkannya seperti berlarinya mereka ketika melihat singa. Kalau melihat singa, kira-kira apa yang kita lakukan? Bukan dalam mobil ya, di luar ada singa tiba-tiba muncul, kira-kira apa yang kita lakukan? Larinya entah kemana sudah, gak jelas, saking takutnya dia ya. Dia gak perlu untuk meyakinkan, semakin mendekat, ini betul singa apa bukannya? Betul gak ini? Rambutnya ini asli apa bukan? Gak perlu sudah, pasti dia akan berlari. Maka begitulah kita terhadap ilmu kalam, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Karena ada ucapan sebahagian, apalagi mengaku sebagai salafi, tapi diajarkan di sekolahnya ilmu kalam, akhirnya bingung ini anak-anak murid. Katanya diajarkan aqidatus salaf, belajar prinsip-prinsip ahlus sunnah, kok belajar ilmu kalam? Ah, akhirnya jadi pertanyaan. Maka ustadznya ini pun berusaha menenangkan murid-muridnya dengan jawabannya yang memungkinkan untuk menyejukkan hati-hati mereka. Tapi bukannya semakin sejuk semakin meragukan. Dia mengatakan, ya, kalau seorang mempelajari ilmu kalam, namun tetap berjalan di atas Alkitab was Sunnah, ya tidak mengapa. Mempelajari ilmu kalam, tapi kita kan tidak meninggalkan Alkitab was Sunnah. Adapun Imam Syafi'i yang mengatakan hukumnya orang yang pelajari ilmu kalam itu dipukul dengan pelepah kurma, dipukul dengan sendal, lalu kemudian diarak keliling kampung sambil diteriaki hadza jazaa'u man taraka alkitaba was sunnah, ini balasannya orang meninggalkan Alkitab dan Sunnah dan pelajari ilmu kalam. Ini kalau seseorang meninggalkan Al-Qur'an Sunnah, kita kan tidak belajar ilmu kalam tapi tidak meninggalkan Alkitab was Sunnah. Masya Allah. Kalau dahulu mereka ahlul bid'ah itu yang mereka takwil Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ditakwil. Ini perkataan ulama pun ditakwil. Ditahrif dari maknanya. Lalu gimana dengan perkataan Imam Syafi'i? Tolong terangkan kepada kami. Ya. Terangkan kepada kami apa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Kalau seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat dalam ilmu kalam, mereka akan meninggalkannya. Ketakutan dari ilmu kalam. Seperti takutnya mereka dari singa. Ada kesempatan enggak untuk melihat-lihat ilmu kalam itu? Apa sih isinya ilmu kalam ini? Ya. Seperti tadi. Ya. Masih mau meyakinkan enggak? Ini betul serem enggak ini singa ini? Betul-betul ini kalau mendekat dia menerkam enggak? Mau coba-coba. Ah, jangan-jangan singa jinak. Ya, akhirnya mendekat. Ya. Bulunya bagus ini. Ya. Jenggotnya juga bagus. Apakah seperti itu? Untuk melihat saja. Disuruh berlari oleh Imam Syafi'i. Bisa-bisanya dia mengatakan, oh, kalau kita mempelajari ilmu kalam, tapi tidak meninggalkan Alkitab was Sunnah, tidak mengapa. Ini ma'asyiral rahimakumullah. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan, "La tujalis ahlal kalam wa in rabba 'ala sunnah." Jangan engkau duduk bermajelis dengan ahlul kalam meskipun dia membela sunnah. Meskipun dia membela sunnah. Tapi dia seorang belajar ilmu kalam, jangan bermajelis dengannya. Waqala dan berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu bil kalam jahlun. Berilmu mempelajari ilmu kalam itulah kejahilan. Jadi semakin mendalami ilmu kalam semakin bodoh orang itu. Dan beliau juga mengatakan, idza usiya bi syai'in lil ulama la yu'ta lil mutakallim. Apabila seseorang diwasiatkan dengan sesuatu terhadap para ulama, jangan diberikan kepada ahlul kalam. Jangan. Berikan kepada ahlus sunnah. Wa qala, dan beliau juga mengatakan, ma urida ahadun bil kalami fa aflah. Tidaklah dikehendaki seseorang yang mempelajari ilmu kalam lalu dia beruntung. Tidak akan beruntung. Tidak akan berhasil seorang mempelajari ilmu kalam. Wa qala Rabi' bin Sulaiman, berkata Rabi' bin Sulaiman, qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, la ayyal qallah al-'abd bi kulli dhanbin ma khala asy-syirka billahi khairun lahu min ayyal qallah bi syai'in min al-ahwa. Seorang hamba bertemu Allah dengan segala dosa kecuali kesyirikan, menyekutukan Allah, itu lebih baik baginya daripada bertemu Allah dengan membawa hawa nafsu. Hawa nafsu membawa bid'ah. Oleh karena itu bid'ah lebih buruk daripada perbuatan maksiat. Lebih buruk daripada perbuatan maksiat. Karena seorang pelaku bid'ah, dia berjalan di atas bid'ah dalam keadaan dia yakin bahwa dia berjalan di atas kebenaran. Dia menyangka dirinya benar. Sehingga dia membela bid'ah yang sedang dianutnya. Berbeda dengan seorang melakukan dosa. Zina, mencuri. Dia sadar bahwa itu keburukan. Dia sadar bahwa itu kesalahan. Untuk dinasihati, segera bertaubat dari kesalahannya, itu sangat memungkinkan. Karena memang dia menyadari. Tapi kalau pelaku bid'ah, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Maukah kami kabarkan pada kalian orang yang paling merugi amalannya, orang yang sesat dalam beramal, tapi mereka menyangka bahwa mereka adalah orang yang terbaik dalam beramal. Ini untuk para pelaku bid'ah, Khawarij, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, dan yang lainnya, yang menyangka bahwa mereka melakukan amalan yang baik, namun mereka tersesat jauh dari Al-Quran was-Sunnah. Qala Rabi', berkata Rabi' bin Sulaiman, ra'aitu Syafi'i nazilan min ad-darajah wa qaumun fil masjid yatakallamuna bi syai' min al-kalam. Aku melihat Al-Imam Syafi'i sedang turun dari tangga, sementara ada satu kaum di masjid, mereka sedang berbincang-bincang tentang ilmu kalam. Sedang berbincang-bincang tentang ilmu kalam. Fasaha, maka dia berteriak. Wa qala, dan Imam Syafi'i mengatakan, imma an tujawiruna bi khair wa imma an taqumu anna. Kalian memilih satu di antara dua. Kalian bersama kami tapi dengan kebaikan, atau kalian meninggalkan kami. Jangan di sini. Untuk melihat kaum yang mereka sedang berbincang tentang ilmu kalam. Anak-anak murid yang mempelajari ilmu kalam, kan biasanya setiap pelajaran itu ada murojaah. Ada murojaah, kumpul, ya kan. Saling tanya, ya, Socrates lahir tahun berapa, di mana dilahirkan, misalnya. Saya juga enggak tahu isinya. Misalnya, ya, siapa tokoh-tokoh filsafat misalnya. Ada mudzakarah. Nah, kalau guru ini tadi, guru yang mentakwil, merubah perkataan Imam Syafi'i ini, lewat melihat murid-muridnya seperti itu, kira-kira apa ucapannya? Apakah dia mengatakan, "Oh, kalian ya tetap enggak apa-apa murojaah, tapi jangan sampai meninggalkan Alkitab dan Sunnah"? Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalian mau bersama kami di sini, tapi dengan kebaikan. Ya. Kalau masih seperti itu, tinggalkan kami. Enggak ada masalah. Nah, kita bukan mencari orang terbanyak kok. Bukan mencari banyak-banyakan orang yang datang kepada kami, yang ngumpul dengan kami, tidak. Karena kami bukan partai. Kami mencari kebenaran. Kalau kalian bersama kami di sini dalam keadaan kalian berjalan di atas kesesatan, tidak mendengarkan nasihat para ulama ussalaf tentang ilmu kalam, afwan, tinggalkan kami. Jangan bersama kami. Wa qala Abu Thawr wal Karabisi. Berkata Abu Thawr dan Al-Karabisi. Al-Karabisi, Al-Husain Al-Karabisi. Beliau ini belajar kepada Imam Syafi'i. Secara umum terlihat Ahlus Sunnah. Akan tetapi Imam Ahmad rahimahullah mentahzir dari Husain Al-Karabisi. Karena dalam satu permasalahan, Al-Lafzi Bil-Quran. Ya, ucapannya Al-Lafzi Bil-Quran. Itu masa-masa Imam Ahmad sedang menyebarnya fitnatul Jahmiyah dan Mu'tazilah. Pergolakan antara keyakinan Ahlus Sunnah dan keyakinan Mu'tazilah ketika itu. Kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, sementara Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ketika itu, sehingga Imam Ahmad rahimahullah rela untuk disiksa untuk membela aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada sebagian lalu kemudian berusaha memunculkan sebuah ungkapan yang itu pada akarnya syubhat, ya, yang menimbulkan fitnah, yang dijadikan oleh kaum Jahmiyah sebagai kesempatan untuk menyebarkan keyakinannya, fitnahnya, bid'ahnya, yaitu pernyataan al-lafzi bil Quran makhluk, al-lafzi melafazkan Al-Quran itu makhluk. Sebenarnya ungkapan ini, ya, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Bisa dipahami benar, bisa dipahami batil. Kalau yang dimaksud al-lafzi bil Quran makhluk, maksudnya kita ketika melafazkan Al-Quran, suara kita, lafaz kita dari makhluk ketika membaca Al-Quran, lafaz itu yang keluar dari lisan kita itu makhluk, suara yang keluar itu makhluk, itu benar. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, yang dimaksud al-malfur, yang dilafazkan, dan yang dilafazkan itu bukan makhluk, itu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan bukan makhluk. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Apabila ada seorang musyrik meminta perlindungan pada memberikan pada yang perlindungan hingga dia mendengarkan kalam Allah. Kalam Allah bukan makhluk. Nah, namun fitnah Jahmiyah dan Mu'tazilah menyebar ketika itu. Seseorang mengucapkan ungkapan yang mujmal itu menimbulkan fitnah. Ana Al-Husain Al-Qaradisi terjatuh ke dalam fitnah ini. Dia mengatakan al-lafzi bil Quran makhluk. Meskipun sebagian ulama berusaha membelanya bahwa yang dia maksud itu adalah lafaz, tapi yang jelas ungkapan ini merupakan ungkapan fitnah. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah taala mentahdzir dari Husain Al-Qaradisi. Nah, di sini berkata Abu Dzar Al-Qarabisi meriwayatkan dari Syafi'i, "Sami'na Syafi'i yaqul, kami mendengarkan Imam Syafi'i mengatakan, hukmi fi ahli al-kalam ay yudrabu bil jarid. Hukum menurutku terhadap ahli al-kalam, mereka dipukul dengan pelepah kurma. Dalam riwayat yang lain dengan sendal. Wa yuhmalu 'ala al-ibil, lalu dinaikkan di atas unta." Kalau di sini kan enggak ada unta. Hah? Dinaikkan di atas menara saja. Semua orang bisa melihat, digantung di sana. Nah, wa yutafu bihim fil asyair wal qabail. Lalu diarak keliling kampung. Diarak keliling kabilah-kabilah. Wa yunada 'alaihim, lalu kemudian diserukan kepada mereka, "Hadza jazaa'u man taraka al-kitab was-sunnah wa aqbala 'ala al-kalam." Ini balasannya orang yang meninggalkan Al-Kitab was Sunnah lalu mempelajari ilmu kalam. Dan ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, sikap para ulama us-sunnah bahwa mereka bersepakat memberi peringatan dari ilmu kalam, karena ilmu kalam tidaklah mendekatkan seorang kepada agamanya, namun semakin menjauhkan, menyebabkan seorang meninggalkan Al-Kitab dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini insyaAllah kita lanjutkan setelah solat Maghrib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.